ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, faddal dibaca sini Zaki. إذا عرف المسلم ما تقدم ووعاه تبين له بطلان قول أناس من تبين له بطلان قول أناس من دخلت أناس من دخلت عليه شبهة المرجئة في أصلنا لمن يقول لنا. Nah, ini catat ini. Selayaknya yakuluna, bukan yakulna, tapi yakuluna. Ini dicatat nih. Udah berapa tuh catatan? Kekeliruan penulisan di buku ini lumayan banyak ya. 10. Hah? Udah 10 kesalahan pengetikan di buku ini. Catat nih, catat. Bukan yakulna, tapi yakuluna. Terus wa masyabahuma minan nususi allati fiha qawlu la ilaha illallah wa ma tukaffiruhu minan dhunubi wa hadits syafa'ati akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fayu'ta Musa fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Isa alaihi salam fa innahu ruhullahi wa kalimatuhu fayatuna Isa fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayu'ta fa aqulu ana laha fa antaliku fa astaqdinu ala rabbi fayu'zanurina fa'akumu baina yadaihi fa'ahmadu bimahamida la'akdiru alaihi al'ana yulhimuni illahu thumma ukhiru laku sajidan fa'akhiru laku sajidan fayuqalu li ya Muhammad infa' faqsar tuqtah majzum, ya majzum, fi'il mudhari yang terletak setelah fi'il amr majzum, ya. Sama kayak Anda mengatakan begini, ya idhab tadhab, sal tuqtah sama. Kalau di ayat contohnya apa? Ta'alau, itu kan ta'alau fi'il apa? Amr, ya. Isim fi'il amr apa fi'il amr? Ta'alau fi'il bukan isim, karena bisa ta'al. Terus lanjut. Washfa'tu syafa' fa aqulu rabbi ummati fa yuqalu in talik faman kana fi qalbi mithqalu habatin min أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده في تلك المحامد ثم أخر له ساجدا له فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصل طبق وشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقول لي انطلق فمن كان في قلبه مثقل حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي عز وجل فأحمده تلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي في الربيع فأحمده بتلك المحامد فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وتنفق به من خير ما يزن شعيرة ثم ما يزن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وتنفق به من الخير ما يزن قرة ما يزن burrata terus ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير يزن ذره. طيب ya langsung diterjemahin aja ya, kecuali ininya dulu wa alih ya. Maka berdasarkan hal ini idza arafal muslimu, kata beliau di halaman 105, apabila seorang muslim telah mengetahui ma taqaddama dari pembahasan sebelumnya, wa itu apa fil mudarinya, wa'a ya'i apa masdarnya, wa'yan maknanya apa, fahima wa'a ya'i tapi kalau di tasrif ya, ini karena bersambung dengan ha domir ya, maka dikasih seperti alif, tapi alifnya bukan seperti ini, dia alif lazimah wa'a ya'i wa'yan, maknanya apa, fahima. Fa idza arafa al muslimu ma taqaddama wa wa'ahu wa fahimahu, itu maknanya. Apabila seorang muslim telah mengetahui pembahasan sebelumnya dan memahaminya, tabayyana lahu butlanu qawli unasin, maka jelaslah baginya kebatilan ucapan orang-orang yang mandakholat alaihim syubhatul murji'ati fi asrina. Orang-orang yang telah termasuk, yang telah terasuki syubhat murji'ah, yang telah terpapar syubhat murji'ah fi asrina di zaman kita. Miman yakuluna, itu dibenerin salah cetak tuh, bukan yakulna ya, bukan yakulna, tapi miman yakuluna, yaitu di antara orang-orang yang menyatakan tuh. Berarti udah berapa kesalahan cetak, 9, sampai halaman 105 sudah 9 kesalahan cetak di buku ini. Yaitu di antara orang-orang yang menyatakan binajati tarikil faraidi adh-dhahirati, yaitu tentang selamatnya, artinya tidak dikafirkan orang yang meninggalkan amal-amal wajib yang zahir. Wa annahu la yakfur, bahwasanya orang tersebut tidak kufur. Ya, ini dikatakan mereka oleh orang-orang yang terpapar syubhat irja. Ihtijajan, mereka berargumentasi bi ahadithi syafaati wal bitaqah. Ya, dengan hadis syafaat, hadis bitaqah, wa durusul Islam, hadis tentang durus Islam, wa masyabahahuma, dan yang menyerupai dan yang serupa dengan kedua hadis syafaat dan bitaqah tadi, minan nusus, dari nas-nas allati fiha, yang di dalam nas tadi, dalam hadis tadi terdapat di dalamnya fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, Ya wa ma tukaffiruhu minadzunub, bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini akan menggugurkan dosa. Ya, akan disebutkan oleh beliau di hadis-hadis yang tadi sudah dibacakan. Bahwasanya ini hadis ini tuh lihat tuh, orang ini dia mengucap la ilaha illallah. Dia enggak beramal apapun, cuma disebut dia cuma mengucap la ilaha illallah, nah, dapat syafaat. Baik. Wa haditsus syafaati akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun an Anas bin Malik. Hadis syafaat dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Panjang ini, langsung artinya aja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Ya idza kana yaumul qiyamah ma jannasu ba'dhum ila ba'din. Ya. Apabila pada hari kiamat kelak, ya, manusia campur aduk satu sama lain. Ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain bersampur. Fayatuna Adam. Mereka datang pada Adam, fayakulun lah. Mereka pun berkata kepada Adam, isfa' li dzurriyyatika, wahai Adam, berilah syafaat untuk anak keturunanmu ini. Fayakul lastu laha. Maka kata Adam, saya bukan saya yang bisa memiliki otoritas, memiliki kewenangan untuk memberikan syafaat itu. Lakin alaikum Ibrahim. Ya, baik. Namun kalian mending pergi ke Ibrahim aja. Dia itu khalilullah, kekasih Allah. Maka mereka mendatangi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, fayakun. Mereka pun menyatakan. Maka Ibrahim pun menyatakan, lastulah. Ya, bukan saya yang memiliki kewenangan untuk memberikan syafaat. Namun kalian mesti pergi ke Musa. Maka fa innahu kalimullah, kata Ibrahim. Dia itu kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah di dunia. Maka mereka pun mendatangi Musa. Fa yu'ta Musa, maka Musa pun didatangi. Maka Musa pun berkata, lastulah, bukan saya memiliki kewenangan. Namun mesti kalian mending datang ke Isa. Maka mereka pun, karena Isa itulah roh Allah dan kalimatnya. Ya. Mengenai makna roh dan kalimat itu sudah di pembahasan kita syarah kitab tauhid jelaskan oleh Syekh bin Baz, murojaah lagi. Ya. Maka mereka pun datang ke Isa. Isa menyatakan lastulah. Lakin alaikum bi Muhammadin. Isa enggak menyebutkan, ya. Nanti dalam riwayat yang lain Isa ketika Ibrahim, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa menyebutkan udurnya karena berbuat salah ini dan itu, Isa tidak menyebutkan udurnya. Tapi kalian mesti datang ke Muhammad. Maka mereka pun mendatangi Nabi, maka Nabi pun berkata, fa'akul, ya, fa'utiya, maka aku pun didatangi, fa'akulu, ya, maka aku pun bersabda, kata Nabi sesuatu. Itu juga keliru ya, itu harusnya fa'utiya, bukan fa'utah, tapi fa'utiya, betul. Fa'akul, maka aku berkata, analah, ya, saya yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan izin syafaat. Ya. Fa'antaliku, maka aku pun beranjak, fa'asta'adhinu ala rabbi fayu'dhanu li. Ya, maka ya, aku pun meminta izin pada Rabbku dan aku diizinkan. Ya, dan aku diizinkan. Fa'akum, maka aku pun berdiri baina yadai di hadapan Allah, di hadapan Rabbku. Fa'ahmaduhu bimahamida, maka aku pun memuji Allah dengan berbagai pujian. La'akudiru alih, yang aku tidak sanggup untuk mengungkapkannya saat ini, al-ana saat ini. Maka Allah pun memberikan hal ilham itu kepadaku. Pujian-pujian yang tidak Allah ajarkan kepada Nabi di dunia. Pujian-pujian nama-nama Allah yang Allah berikan kepada Nabi nanti di akhirat. Ya. Tsumma akhiru lahu sajidan, aku pun menyungkur sujud di hadapan Allah. Fa yuqalu li ya Muhammad, maka dikatakan padaku, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul, ucapkanlah, yusma' lak, maka ucapanmu itu akan didengar. Wasal tu'tah, tu'tah majzum, ya. Maka mintalah, nanti engkau akan diberi apa permintaanmu. Ya. Wasfa tusyaffa, ya. Nah, mintalah apa namanya dan berilah syafaat, mintalah dan kau akan diberikan syafaat. berilah syafaat, engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka aku pun berkata, Rabbi wahai Rabb ummati, ummati, umatku, umatku, wa yuqal, intalik. Ya. Maka dikatakan kepadaku, intalik, pergilah. Maka siapa saja ya, yang di dalam kalbunya terdapat misqa, man kana fi kalbihi misqalu habbah, terdapat di kalbunya sebesar biji gandum, ya, auburrah, auburrah au syairah min iman, yang di kalbunya masih terdapat iman sebesar biji gandum atau kulit gandum, ha? Fa akhrijhu minha, maka keluarkanlah dia dari neraka. Fa antaliku fa af'alu, maka aku pun beranjak dan aku pun pergi, ya. Kemudian thumma arji ila rabbi fa ahmadu, fa ahmaduhu bitilkal mahamidi, maka aku pun kembali kepada Rabbku dan aku pun memuji dengan pujian-pujian yang tadi, yang tadi diajarkan kepada Allah, ya. Thumma akhiru lahu sajidalah, kemudian aku pun menyungkur sujud di hadapan Allah. Maka dikatakan kepada ku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah, maka ucapanmu akan didengar, mintalah, engkau akan dapat, akan diberi apa yang kau minta, berilah syafaat, kau telah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka Nabi pun bersabda, ummati, ummati, umatku ya Allah. Maka dikatakan padaku, pergilah. Maka siapa yang di kalbunya terdapat misqalu habbatin min khardalin min iman, yang di kalbunya terdapat masih sebesar biji sawi keimanan, fa akhruju minha, ya, keluarkanlah dia dari neraka. Maka aku pun pergi, fa af'alu, aku pun melakukan tadi. Tsumma a'udzu ila rabbi, kemudian aku pun kembali kepada Rabbku, aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Tsumma akhiru lahu sajidan, kemudian aku pun kembali menyungkur sujud, ya, pada Allah. Dikatakan kepada wahai Muhammad, angkat kepalamu, ya, ucapkanlah, ucapanmu akan didengar, mintalah, kau akan diberikan, berilah syafaat, kau diberikan izin memberikan syafaat. Maka aku pun mengatakan, ya Rabbi ummati, wahai Rabbku umatku, wa yuqalu li intalik, ya, maka dikatakan kepadaku, pergilah sana, pergilah sana, pergi. Wa man kana fi qalbihi adana adana min misqali habbatin min khardalin min iman fa akhrijhu minan nar, maka barang siapa yang di kalbunya terdapat keimanan lebih kecil daripada biji sawi keimanan, keluarkan dia dari neraka. Ya, maka aku pun pergi dan melakukannya. Tsumma arju ila rabbi arfirabi'ah, aku kembali kepada Rabbku pada yang keempat kalinya. Ya, maka aku pun memuji Allah bitilkal mahamidi, dengan pujian-pujian tersebut. Maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah, engkau akan didengar ucapanmu. Mintalah, engkau akan diberi apa yang engkau minta tadi, berilah syafaat, engkau telah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Fa aqul ya rabbi idzan li, maka aku pun berkata, wahai Allah, izinkan aku ya Allah, fi man qala la ilaha illallah, izinkan aku untuk memberikan syafaat terhadap orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka Allah berfirman, laisa dzaka lak, yang itu bukan urusanmu, bukan milikmu. Au laisa dzaka ilaika, atau Allah berfirman, itu bukan untukmu, ya. Walakin izzati, walakin wa izzati, namun demi kemuliaanku, wa kibriyai, keagunganku, apa kibriya, ya, kebesaranku, ya, wa azamati, keagunganku, ya, wajibriyai, keperkasaanku, la ukhrijanna, aku benar-benar akan mengeluarkan man qala la ilaha illallah, mengeluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini syubhatnya di sini nanti. Tuh, enggak ada disebutin amal. Ya. Padahal mudah saja, ya, bahwasanya amal dari rukun-rukun Islam adalah bagian dari hak la ilaha illallah. Mudah saja antum jawab, ya. Nah, paham enggak sini? Makanya ketika Abu Bakar memutuskan menyerbu orang-orang yang enggak mau bayar zakat, Umar sedikit protes. Mereka mengucap la ilaha illallah. Zakat adalah hak la ilaha illallah, kata Abu Bakar, membawakan hadis sampai bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Sabar, Aris. Ya, jangan ngantuk. Wa yuqimu shalah wa yutuz zakat. sampai mereka mengucap la ilallah, mengerjakan salat, menunaikan zakat. Dan salat dan zakat adalah bagian dari hala ilallah, bagian hak la ilallah. Umar langsung sadar betapa fakihnya Abu Bakar. Abu Bakar jauh melebihi beliau ya dari sisi pemahaman. Umar pun mengakui keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari sini antum sudah paham, ini syubhat yang dibawakan oleh kaum Murji'ah. Tuh lihat tuh, mengucap la ilaha illallah aja, ya enggak disebutin mereka yang sholat, mereka yang zakat, mereka yang puasa, mereka yang haji. Ini enggak beramal sedikit pun, tidak demikian. Pemahaman om-om Murji'ah tersebut. Wa fi sahihain, dan juga dalam ya Bukhari dan Muslim, dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah." Ya. Akan keluar dari neraka orang yang mengucap la ilallah dan di dalam kalbunya terdapat kebaikan. Ya. Walaupun hanya seberat syairah biji gandum jerawut. Semua ia keluar dari neraka, kemudian akan keluar dari neraka. Man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu burrah. Akan keluar dari neraka orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat kebaikan. Ya, terdapat kebaikan walaupun sebesar biji jagung. Ya. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang mengucap la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair, di kalbunya terdapat kebaikan walaupun sebesar biji darrah. Ya, biji darrah. Ya. Taib, biji jagung ya. Kalau durrah apa? Seberat gandum. Taib. Kata mereka, tuh lagi. Lihat, tidak disebutkan. Yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji, kata mereka. Nah, ini juga dalil dari kalangan religiun, kalangan kejawen. Yang mereka enggak beramal sedikit pun. Yang penting ucap la ilaha illallah. Yakin, udah. Dari sini ya. Paris, Paris, ucap Paris. Terus wakana tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan. Basru asri. Terus wa tadnu asy-syamsa. Asy-syamsu fa'il dari tadnu. Wa tadnu asy-syamsu fa yablughu an-nasu. An-nasa maf'ulnya. Fa yablughu an-nasa min al-ghammi wal-kadbi ma la yutiquna wa ma la yahtamiluna. Fa yaqulu ba'du an-nasi li ba'din ala tarawna ma antum fihi, ala tarawna ma qadabala wakum, ala tanduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, fayakuluna ba'dun nasi li ba'din iktaw u'tu u'tu adama fayaktuna adama fayakuluna ya adamu anta abul bashri abul bashari abul bashari waraqallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka isfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balawna fa yaqulu adam inna rabbi ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lam yaghdab ba'dahu mithluhu wa innahu nahani al-shajarati fa'asiyyati fa'asaituhu nafsi ithabu ila nuhin fayatuna nuhan alaihi salamu fayakuluna ya nuhun anta awal rusli ilal ardi wasammaka allahu abdan syakuran ishfa'li ila rabbika ala taro ma nahnu fihi ala taro ma qada balawana fayakulu lahum inna rabbi qada wadibal yawma gudban lam yagdub qablahu mislahu wa yagduba ba'dahu mislahu wa innahu qad kanat da'atun da'amtu biha ala qawmi nafsi idhabu ila yurahima fayakuluna ibrahima fayakuluna anta nabiyullahi wa khariruhu min ahil ardi ishfa' lana ila rabbika ala taro ma nahnu fihi ala taro ila ma qad balawana fayaqulu lahum ibrahim sallallahu alaihi wasallam inna rabbi qad wadiba al-yawma qutban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu wa dhakara kadibat maf'ul bih jamak muannats salim kadabatihi baik. Bagaimana Faris bacanya Faris? Wafil Bukhari ya. Dalam menurut Bukhari an Imran bin Imran ibn Husain dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ahli Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yadkhuluna al jannata fa yusammauna al jahannamiyina. Akan keluar satu kaum dari neraka dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka masuk surga dan mereka dinamakan Jahannamiyun. Artinya ex penghuni neraka Jahannam. Hadis ini juga dijadikan dalih ya, untuk oleh kalangan Murji'ah yang mereka menafikan amal sebagai cakupan dari iman, yang mereka menyatakan tanpa amal tidak mengapa, kata mereka tulia. Ya. Yang keluar dari neraka dengan syafaatnya Nabi ialah mereka itu yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, disebutkan la ilaha illallah. Ini mudah ya bagi kalangan pembelajar ya. Bahwasanya mengerjakan sholat dan amal-amal yang lainnya itu adalah bagian dari hak la ilaha illallah. Ya, karena iman itu adalah qaulun wa amalun. Ya, enggak cuma qaul aja mengucap la ilallah, enggak ada amal. Wa fi sahihain an Abi Hurairah. Kemudian dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu utiya Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi Yauman pada suatu hari. Ya, pada suatu hari beliau dibawakan bilahmin, dibawakan sepotong daging. Kemudian diangkat di hadapan beliau, di atas lengan beliau, wa kana tawjibu. Ya. Dan beliau sangat Tu'ajibu di sini bukan mengaguminya ya, menyukainya. Fanahasa minha nahsatan. Ya. Maka beliau pun memakannya. Ya, kemudian beliau bersabda, ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Ya. Kemudian beliau menyatakan, aku adalah sayyid pemimpinnya manusia pada hari kiamat kelak. Wa hal tadruna bimadzaka? Apakah kalian tahu bimadaka? Ya. Atas sebab apa hal itu? Kenapa aku jadi pemimpin manusia? Ya. Yajma'ullahu yawmal qiyamah al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahidin. Allah mengumpulkan manusia dari awal yang pertama Adam sampai yang akhir itu di tempat tinggi yang sama, di hamparan yang sama. Ya. Di hamparan yang sama. Ya. Ini di Arasat. Wa yusmi'uhum adda'i. Maka Allah memperdengarkan kepada mereka ya, orang yang menyeru, ada yang menyeru, wayanfudhuhum al-basaru, dan pandangan menembus mereka. Wa tadnu asy-syamsu, matahari mendekat. Ya, wa yablughun nas, ya, hingga sampai kepada manusia. Ya, minal ghammi wal karbi ma la yutiqu wa ma la yahtamiru. Sehingga manusia, ya, ditimpa karb, kesulitan, kesusahan yang mereka tidak sanggup, ya, menanggung dan memikulnya. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, maka sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain, ala tarawna ma antum fi, ala tarawna ma qad balagakum, tidaklah kalian melihat keadaan kalian sendiri, tidaklah kalian melihat seperti apa, bagaimana keadaan kalian ini, ya, telah sampai bagaimana keadaan kalian ini. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, ya. Tidaklah kalian, apakah kalian tidak melihat ada orang yang dapat memberikan syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian? Ya, fayaqulu ba'du nasi ba'din, ya, maka sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain, ya, u'tu Adamah, datangilah Adam. Fayatuna Adamah, maka mereka pun datang kepada Adam. Fayaqulun, mereka berkata pada Adam, ya Adam, anta abul basyari, wahai Adam, kau lah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan engkau dengan tangannya langsung, ya. Ada beberapa makhluk yang diciptakan Allah dengan tangannya langsung. Surga Aden, ya. Ya. Dan juga Adam dan yang lainnya. Ada empat dalam surat Ibnu Umar. Ya. Kalau yang lain, cuma Allah cukup mengatakan, kun fayaku, maka jadilah. Wa nafakha fihi min ruhi. Ya. Kemudian Allah meniupkan kepadamu dari ruhnya. Ya. Wa amara malaa'al malaa'ikata fasajadu lak. Dan Allah pun memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Ya. Kemudian isfa' lana ila rabbika. Berikanlah syafaat, ya, untuk kami kepada Rabbmu. Ya. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balagona. Tidakkah engkau wahai Adam melihat bagaimana keadaan kami, ya, bagaimana kondisi kami? Maka Adam mengatakan, inna Rabbi ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Sesungguhnya Rabbku hari ini marah, ya, yang dia tidak marah seperti kemarahan pada hari ini. Ya. Ya. Dan nahani, wa innahu nahani an syajarah. Dan sesungguhnya, ya, dia Allah telah melarangku dari makan pohon. Fa asaituhu, maka aku pun tidak mentaatinya. Ya, nafsi, sudah diriku aja sendiri, diriku sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah ke orang lain. Idhabu ila Nuhin, pergi aja ke Nuh. Fayatuna Nuhan, maka mereka pun datang kepada Nuh alaihi salam. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya Nuh, anta awwalur rusuli ilal ard. Kau adalah rasul pertama untuk penduduk di bumi. Sammakallahu abdan syakura. Allah menamakan engkau sebagai hamba yang bersyukur. Ya, syakur sikau mubalaghah, yang sangat bersyukur. Isfa' lana ila rabbik. Berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Kamu minta izin pada Rabbmu untuk berikan, agar kamu diberikan syafaat, diberikan izin memberikan syafaat pada kami. Ala tara ma nahnu bi, tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami ini? Ala tara ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat apa yang telah sampai kepada kami, bagaimana keadaan kami ini? Maka Nuh berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah. Ini sama dengan ucapan tadi Nabi Adam. Rabbku telah marah hari ini, dengan kemarahan yang tidak pernah sebelumnya, yang tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ya. Innahu qad kanat da'watun da'autu biha ala qaumi. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dulu aku pernah memiliki sebuah doa yang aku, doanya mustajab, yang aku malah berdoa dengan doaku tersebut ala qaumi, untuk membinasakan kaumku, untuk mendoakan keburukan kaumku. Nafsi-nafsi. Udah. Ya, sendiri-sendiri aja. Kita bawa Ibrahim. Pergi aja ke Ibrahim. Maka mereka pun datang ke Ibrahim. Fayaqulun, mereka berkata, ya anta nabiyullah wa khaliluh min ahlil ardh. Wahai Ibrahim, kau adalah Nabi Allah dan kau adalah kekasihnya dari penduduk bumi ini. Ya, isfa'alana ila rabbik, sama permintaan mereka. Berilah kami syafaat. Ya. Kamu minta izin kepada Rabbmu supaya kami dapat syafaat. Ala tara ma nahnu fi? Ala tara ila ma qad balaghana? Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami saat ini? Fayaqulu lahum Ibrahimu. Maka Ibrahim berkata kepada mereka alaihi salatu wasalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah. Ini sama seperti tadi ucapannya. Ya, wa lam yaghdab ba'dahu mithlah, dan dia pun tidak akan pernah malah seperti ini setelah ini. Wa dzakara kadabatihi. Maka Nabi Ibrahim pun menyebutkan beberapa kedustaan dia. Di antaranya berdusta. Sebenarnya enggak dosa juga ya. Itu naruh kampak yang paling gede, bilang tuh yang ngancurin berhala-berhala itu yang paling gede. Padahal ini justru untuk menunjukkan kebatilan sembahan-sembahan mereka, orang-orang kafir. Nafsi-nafsi, tabu ila ghairi, tabu ila Musa. Pergi ke orang lain aja, pergi ke Musa. Faya tuna Musa, maka mereka pun datang pada Musa. Ya, maka mereka berkata pada Musa, anta Rasulullah, faddalallahu lak. Ini udah dibaca belum? Nah, belum dibaca. Repi-repi. Ada repi. Itu yang benar lam u'mar, lam u'mar di qatliha. Terus nafsi yaqulu ya Isa alaihi salam wa yaquluna Isa wa yaquluna ya Isa anta rasulullah wa kallamta an-nasa fil mahdi wa kalimatu wa kalimatu minhu anwaha ila maryam wa ruhun minhu fashfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad bala. ويقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد رطب اليوم رطبا لم يضبط قبله رطبا رطبا لم يضبط قبله مفعول مطلق بس ولم يضبط بعده مثله ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقعد سالما لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. مصرعين. وهجر لا ترس أو كما بين مكة وبصرة ترس. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال وذكر إتباع كل أمة ما كانت تعبد ما كانت تعبد ومرور المؤمنين على الصراط وأن آخرهم يمر وهو يسحب سحبا وهو يسحب سحبا ثم قال فما أنتم بأشد أفعل itu isim tafdil afal ya wairu munsharif terus munasharata fil haqqi wa tabayyana lahu min al mu'minina yawma idin lil jabbal wa ila ra'u annahum qad najaw fi ikhwanihim yaquluna qabala ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana wa yaqulu Allah ta'ala idhhabu fa man wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin. Yang gue rumun sorib jamaknya dananir baru si gue mentah jumu terus saqaihi fayukhrijuna man arfu thumma ya'uduna fayaqulu idhhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa'akhrijuhu terus gantian ya apalagi berikutnya ihsan fayukhrijuna man arfu misqala maf'ul tsani dari wajadtum terus qala dabratin min timamin fa akhrijuhu fa yukhrijuna man arafu qala abu sa'idin fa illam tasaddaqu fa illam tusaddiqu faqra'u inna allaha la yahdi mithqala dabratin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayashfa'u an-nabiyuna wal malaikatu wal mu'minuna fayaqulu al-jabbaru baqaitu baqiyat syafa'ati fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhriju aqwaman qadim tahashu fayalqawna fi nahwin bi afwahi jangan qadim tuhishu fayalqawna fi nahwin bi afwahi jannati yuqalu lahu ma'ul hayati fayan butuna fi hafataihi kama ini juga nabatayan butu ini juga salah ketik juga nih catat udah berapa berarti 10 salah ketik di buku ini sampai halaman 109 terus kama tanbutu al-habbatu fi hamili sayyidi qad ra'aytumuha ala janibi sahrati ila janibi syajarati kama kana ila syamsi minha kana akhdar wa ma kana minha ila zilli kana abyadu ka'annahum lu'lu'u. Lu'lu'u. Jangan dia ka'annahum lu'lu'u. Khabar ka'annahum, khabar ka'anna marfu. Terus ka'annahum lu'lu'u. Fa yaj'alu fi riqabi. Riqabi, riqabihim. Riqabihim al-qawat, al-qawatima. Fa yadkhuluna al-jannata fa yaqulu ahlul jannati ha'ula'i utaqa. Utaqa ar-Rahman. Haulai khabar berarti utaqa ar-Rahman. Utaqa ar-Rahman. Adakhalahumullahu al-jannata bighairi amalin amiluhu. Nah, ini jadi syahidnya di sini. Yang jadi syahidnya kata mereka tuh tanpa amal. Terus wala khairin ma'tuf ka amalin. Qaddamuhu. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aytum wa misluhu ma'ahum. Panjang ini ya. Nah, pegel saya terjemahin ini. Ah, saya minta bantuan dong. Terjemahin sini. Ya. Arga-arga terjemahin enggak? Dari mana tadi yang dibaca oleh si Rafi ini? Fayatuna Musa. Maka mereka datang kepada Musa alaihissalam. Ayo, harga. Maka mereka mendatangi Musa alaihissalam dan mereka berkata, wahai Musa, engkau adalah Rasulullah, Allah melebihkan atasmu dengan faddalallah, faddalakallah. Engkau, Allah memberikan keutamaan. Allah memberikan keutamaan kepadamu dengan risalah dan birisalatihi. Birisalatihi. Dengan risalah-risalahnya wa takrimihi ala nas apa dan bagaimana Allah dan dengan kalamnya kepada manusia, maksudnya atas seluruh manusia. Artinya Allah menjadikan Musa sebagai orang yang diajak oleh bicara oleh Allah di dunia. Ini yang tidak Allah lakukan kepada orang lain. Terus berilah syafaat kepada kami kepada Engkau. Apakah Engkau tidak melihat bagaimana keadaan kami? Apakah Engkau tidak melihat bagaimana apa yang menimpa kami? Maka mereka kencangin dikit suaranya. Maka mereka berkata kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya Rabb kami. Fa'ilullah Musa. Siapa sih fa'ilnya? Musa fa'ilnya. Maka Musa berkata kepada mereka. Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang sebelumnya tidak pernah sebelumnya. Kan namanya maf'ul mutlak berarti itu apa? Ta'kid li amilihi ya. Dia yubayyinu ya, dia apa menta'kid apa namanya? Menjelaskan tentang apa ini? Ya, menguatkan tentang amilnya. Berarti untuk melebihkan. Sesungguhnya Rabbku telah marah dengan kemarahan yang tidak pernah ia marah sebelumnya. Terus sebelumnya dan tidak akan pernah marah semerah itu setelahnya. Dan sesungguhnya aku berkata aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Diriku sendiri sekarang. Pergilah kepada Isa alaihissalam. Maka mereka pergi kepada Isa dan mereka berkata, ya Isa, kau adalah Rasulullah dan kau adalah kalamnya dan kau berbicara kepada manusia fil mahdi di buayan dan kalimat itu minhu dan kau adalah kalimat darinya. Apa terjemahnya? Kalimatnya Allah yang disampaikan pada Maryam, roh darinya. Terus maka berilah syafaat kepada kami melalui syafaat Rabbmu. Apakah engkau tidak melihat bagaimana keadaan kami? Apakah engkau tidak melihat apa yang menimpa kami sekarang? Maka Isa berkata kepada mereka, sesungguhnya Rabbku telah marah dengan kemarahan yang besar hari ini yang tidak pernah marah seperti itu sebelumnya. dan tidak akan marah seperti itu setelahnya. Dan Isa alaihissalam tidak menyebutkan dosanya. Padahal Isa enggak nyebutin dosanya apa ya? Sebagaimana Musa, Ibrahim, Nuh, Adam. Tapi Isa ketakutan. Terus? Untuk diriku, pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangiku dan mereka berkata, wahai Muhammad, kau adalah Rasulullah dan kau adalah penutup para nabi. Allah telah mengampuni engkau terhadap apa-apa yang dosamu yang akan datang dan sesuatu yang akan yang telah lalu dan yang akan datang. Berilah syafaat kepada kami, kepada Rabbmu. Engkau tidak melihat bagaimana keadaan kami sekarang. Engkau tidak melihat apa yang menimpa kami sekarang. Maka aku pergi ke... Ini ucapan Rasulullah. Antoliku, maka aku pun beranjak pergi. Ke bawah ars. Dan Adi aku pun datang. Ya, tahta ars. Ke bawah ars. Di bawah ars. Dan aku bersujud dengan satu sujud kepada Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadaku dan mengilhamkan kepadaku untuk memberi syafaat dan memujinya Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang agung wa husni sana dan apa namanya? Sanjungan. Husni sana berarti apa? Dan min mahamid dan Allah mengilhamkan kepadaku min mahamidihi ya, dari berbagai pujian-pujian kepadanya dan ya, dan berbagai sanjungan yang indah kepadanya. Ya. Terus lam yaftahu dan li ahadin qabli yang tidak Allah bukakan dan tidak Allah bukakan kepada siapapun sebelumku. Kemudian mereka berkata Allah berfirman ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka engkau akan diberi, berilah syafaat dan engkau akan bisa memberi syafaat kepada yang lain. Maka aku mengangkat kepalaku dan aku berkata, wahai Rabbku, umatku, maka dikatakan, wahai Muhammad, masukkanlah masukkanlah ke surga dari umatku yang mana bisa yang tidak ada min ummatik dari umatmu yang dia tidak yang tidak dihisab dari umatmu tidak hisab dari pintu sebelah kanan min abwabil jannah dari pintu-pintu surga wahum syuraka'un nas dan mereka adalah setara dengan manusia yang lain. Fi masih wadarik min al abwab dari selain pintu-pintu tersebut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya apa-apa yang di antara ya, dua daun pintu-pintu. Surga, daun pintu surga itu, dua daun pintunya itu seperti jarak antara Mekah dan Hajar. Hajar itu antara apa ya? Di negeri di dekat Yaman kalau enggak salah. Terus atau sebagaimana antara Mekah dan Busra. Dan Busra. Busra itu Basra ya. Terus gantian terjemahin harga. Siapa? Ini Nugraha. Kemudian jalan Sahihain dua kitab Sahih dari Abu Sa'id. Ola dia berkata, "Bila kami berkata langsung aja terjemahannya." Dan sampai akhir hadis. Sampai akhir hadisnya. Kemudian beliau menyebutkan lagi, beliau maka ana tu'bad yang disembah. Yang disembah. Murur, bagaimana melewatinya kaum mukminin? Murur kan melewati ya. Dan bagaimana kaum mukminin yang melewati sirat? Mururul mukminina ala sirat. Dan bagaimana kaum mukminin melewati sirat? Dan bagaimana kaum mukminin melewati sirat? Dan bahwasanya akhiruhum, orang yang paling belakangan mereka yang melewati sirat. Orang yang paling terakhir, paling belakang melewati sirat, yaitu yang yushab disambar. Sahban itu maf'ul mutlaknya. Dia tersambar. Dia disambar, tersambar. Dia tersambar. Ini rada ribet. Saya aja udah. Tsumaqal, kemudian beliau bersabda. Fama antum bi asyaddali munasyadatan fil haqqi. Qad tabayyana lakum minal mu'minina yawma idin lil jabbar. Ya. Maka kalian tidaklah lebih keras permintaannya. Ya. Ini berkaitan dengan hak orang yang beriman di hadapan Allah Al-Jabbar. Wa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim yaqulun rabbana ikhwanuna kan yusallun ma'ana yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya. Nah, wa idza ra'au, apabila mereka telah melihat annahum qad najau, bahwa mereka telah selamat. Mereka telah selamat dari sirat, sudah lewat. Ya. Sudah lewatin sirat. Nah, mereka melihat ikhwanihim, mereka melihat saudara-saudara mereka yang jatuh ya, ke neraka. Maka kaum mukminin berdoa, wahai Rabb kami, itu saudara-saudara kami, mereka dulu salat bareng kami, berpuasa bareng kami, beramal bersama kami. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, idhabu faman wajadtum fi qalbihi bisqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Pergilah ke sana. Maka siapa yang kalian dapati ya, di antara mereka yang di dalam kalbunya terdapat seberat dinar dari keimanan, seberat dinar, keluarkan dia dari neraka. Nah, dapat syafaat ini orang beriman. Nah, ya. Tapi. Nah. Wa yuharrimullahu suwarahum, dan Allah mengharamkan tubuh-tubuh mereka ala nar. Ya. Ke neraka, disentuh neraka. Fayatunahum. Ya. Maka mereka mendatangi kawan-kawannya. Fayatunahum. Wa ba'duhum qad ghaba fin nar ila qadamih. Ya, dan sebagian mereka telah tenggelam di dalam api neraka sampai kakinya. Ya. Wa ila ansafi saqai, dan sampai setengah betisnya. Kedua betisnya. Fa yukhrijuna man arafu, maka mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenali dari kalangan ahli tauhid. Tsumma ya'udun fayaqul. Kemudian mereka kembali. Ya. Dan Allah pun berfirman pada mereka, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhriju. Ya, maka Allah kembali berfirman pada mereka, pergilah, maka siapapun yang kalian dapati di dalam kalbunya ada sebesar ada keimanan sebesar biji jagung, maka keluarkan dia dari neraka. Wa yukhrijuna, maka mereka pun mengeluarkan orang-orang dari neraka, man arafu, siapa saja yang mereka kenal. Ya. Siapa saja yang mereka kenal. Ya. Kemudian qala Abu Said, maka Abu Said pun berkata, fa in lam tusaddiqu, kalau kalian memang enggak membenarkan saya, enggak percaya, faqra'u, maka bacalah ayat, innallaha la yadhimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang yang memiliki iman walaupun sebesar seberat biji dzarrah. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa yashfa'un nabiyyun wal malaika wal mu'minun, maka para nabi, malaikat dan kaum mukminun dapat memberikan syafaat. Bahkan dalam riwayat yang lain, anak kecil kaum mukminin yang mati sebelum balik akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Wa yaqulu al-Jabbar, maka Allah al-Jabbar berkata, baqiyat syafaati. Ya, maka Allah berkata, syafaatku masih tersisa. Fa yaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah pun menggenggam, mengambil segenggam neraka, api neraka. Wa yukhrijuna aqwaman, maka Allah pun mengeluarkan suatu kaum, qadim tuhishu, yang mereka telah terbakar. Wa yulqauna fi nahrin, maka Allah melemparkan mereka ke surga, ke sebuah sungai, bi afwahil jannah, ya, di sebuah bibir surga. Ya, sungai ini dinamakan dengan yuqalu lahu ma'ul hayati, sungai kehidupan. Wa yanbutuna fiha fatayh, maka mereka pun tumbuh pada kedua sisinya. Kama tanbutu, itu diperbaiki tulisannya. Ada yang kurang itu pengetikannya. Al-habbatu fi haminis sayyid. Ya. Sebagaimana tumbuh biji-bijian habbah, ya, di tepi aliran sungai. Qad ra'aitumuha 'ala janibis sakhrah, yang kalian telah melihatnya di pinggiran bebatuan. Ila janibis syajarah, di pinggir pohon. Ya. Fama kana ila syamsi minha kana akhdara. Ya. Maka mana saja yang lebih dekat dengan sinar matahari, warnanya lebih hijau. Ya. Baik. Wa ma kana minha ila dhilli kana abyada. Dan mana saja yang dia ternaungi, enggak begitu dapat matahari, enggak begitu dapat sinar matahari, maka dia warnanya yang lebih putih. Ya. Wa yakhrujuna ka'annahum lu'lu'u. Maka mereka pun keluar seakan-akan mereka adalah lu'lu'. Apa lu'lu'? Mutiara. Ya. Wa yaj'aluna fi riqabihim al-khawatima. Maka Allah menjadikan di leher-leher mereka ada khawatim, ada capnya, stempelnya, tandanya. Fa yadkhuluna al-jannata, maka mereka pun masuk surga. Ini ahli tauhid. Ya. Fa yaqulu ahlul jannati, maka penduduk surga berkata, yang sudah masuk duluan di surga, haulai utaqaur rahman. Oh, mereka itu adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah yang Maha Rahman. Adkhalahumul jannata bighairi amalin amiluh. Mereka masuk surga tanpa amalan yang mereka kerjakan. Wala khairin qaddamu, tanpa ada kebaikan yang mereka persembahkan kepada Allah. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aitum, maka dikatakan pada mereka, ya, lakum, untuk kalian apa yang kalian lihat, kalian lihat surga, ambil untuk kalian. Wa mithluhu ma'ahu, dan dua kali lipat, minimal dua kali lipat bersama apa yang kalian lihat, kalian dapat. Kalian lihat bidadari, itu ambil buat kalian. Ya, wa inda muslim wa fihi. Cukup ya, jam berapa ini? Besok pagi lagi deh insyaallah. Ya. Udah malam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu.